Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani fid din ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya beberapa kekhususan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lainnya. Demikian pula berbagai bentuk kekhususan yang beliau miliki tanpa diberikan kepada umatnya. Dan Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala akan menyebutkan tiga kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan beliau bahas lebih rinci setelah menyebutkan sebelumnya secara mujmal atau secara global. Yang pertama adalah awalan al-Isra wal Mi'raj. Pembahasan tentang al-Isra wal Mi'raj. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Dalam surah Al-Isra ayat yang pertama, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekitarnya untuk kami tampakkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla adalah Zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala berkata ketika menafsirkan ayat yang mulia ini, beliau menyatakan yumajjidullahu ta'ala nafsah, Allah ta'ala memuliakan dan mengagungkan dirinya. Liqudratihi ala ma la yakbiru alaihi ahadun siwahu. Karena kekuasaan Allah Azza wa Jalla yang tidak dimampui oleh siapapun, oleh seorang pun dari selain Allah Azza wa Jal. Maka tidak ada ilah yang hak selain Allah dan tidak ada Rabb dari selainnya. Alladhi asra bi'abdihi, yang memperjalankan hambanya, yakni Muhammadan, yaitu memperjalankan Nabi Muhammad. Al-Abd di sini adalah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Lailan fi junhil lail, pada malam hari. Minal masjidil haram, dari masjidil haram, wa huwa masjidu Makkah, itu masjid yang ada di Makkah. Ilal masjidil aqsa, menuju masjidil aqsa, wa huwa baitul maqdis alladhi bi iliyah, yaitu Baitul Maqdis yang ada di Ilia, tempatnya para anbiya, tempat kelahiran para anbiya dari sejak Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Para anbiya, naam, banyak berasal dari Palestina. Walihada jumi'u lahu hunaka kulluhum. Oleh karena itu, mereka seluruhnya dikumpulkan di sana. Fa'ammanahum fi mahallatihim wa darihim. Lalu Rasulullah alaihi salatu wasalam mengimami mereka di tempat mereka, di negeri mereka. Naam. Fadalla ala annahu huwal imamul a'zam. Maka menunjukkan dalam kondisi barakallahu fikum Baitul Maqdis di Ilia adalah tempat kelahiran dan dakwah para anbiya sekian banyak. Tetapi justru Rasulullah alaihi salatu wassalam mengimami mereka di tempat mereka. Padahal kalau dalam konteks umum, dalam fikih salat, maka yang paling aula untuk menjadi imam adalah siapa? Penduduk negeri, mukim. Dibandingkan dengan seorang yang datang sebagai pendatang. Kecuali na'am imamul a'zam, pemimpin negeri. Maka dia punya hak. Punya hak atas siapapun. Na'am. Maka ini apa yang terjadi kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika beliau mengimami para anbiya, dalla ala annahu huwal imamul a'zam. Menunjukkan bahwasanya beliau adalah imam yang paling agung dan pemimpin serta pemuka para anbiya seluruhnya salawatu rabbi wa salamuhu alaihim. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah, alladhi barakna hawlahu, yang kami berkahi sekitarnya, ay fi zuru'i wa thimar, pada tetumbuhan dan buah-buahan, tanaman dan buah-buahan yang ada di sana. Linuriyahu, untuk kami perlihatkan kepadanya. Kepada siapa? Kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Min ayatina, di antara sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Al-izam, tanda-tanda besar. Tanda-tanda kebesaran Allah yang besar. Apa saja itu akan disebutkan nanti. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla katakan, laqad ra'a min ayati rabbih al-kubra. Sungguh dia Muhammad telah melihat di antara sebagian tanda-tanda kebesaran Rabb-nya yang besar. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah, innahu huwas sami'ul basir, masih dalam tafsir al-Imam atau tafsiran al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ay as-sami'u li aqwali ibadihi, yang maha mendengar terhadap ucapan hamba-hambanya, mu'minihim wa kafirihim, baik yang mu'min ataupun yang kafir, yang membenarkan ataupun yang mendustakan, al-basiru bihim, Allah melihat mereka, fayu'ti kullam minhum, maka Allah Azza wa Jalla memberi atas setiap mereka ma yastahiquhu fid dunya wal akhirah, apa yang berhak untuk dia dapatkan di dunia dan di akhirat. Ikhwan fiddin azakumullah, adapun al-mi'raj tadi sudah kita jelaskan makna dari al-Isra. Adapun al-mi'raj, mif'al min al-uruj, ay al-alatu allati yu'raju fiha, alat yu'raju fiha, yang dinaiki, yu'raju ay yus'adu, yang dinaiki, wa huwa bimanzilati sullam, jadi kedudukannya itu seperti tangga, mi'raj itu seperti tangga. Naam. Lakin akan tetapi, tidak diketahui bagaimana bentuknya mi'raj tersebut. Tangga yang dinaiki tersebut bagaimana kaifiyahnya, bagaimana hakikatnya, tidak ada seorang pun yang mengetahui selain daripada Allah Azza wa Jal. Hukumnya sama dengan hukum-hukum yang lainnya dari perkara gaib yang kita mengimaninya tanpa menyibukkan diri untuk bertanya bagaimana kaifiyahnya. Bisa difahami? Baik, ikhwan fillah azzakumullah. Dan yang diyakini oleh para a'immah, para ulama, annal Isra kana marratan wahidah, bahwa Isra Mi'raj itu terjadi satu kali ketika Rasulullah di Makkah. Naam, ba'dal bi'tsah, setelah kenabian, wa qabla al-hijrah, dan sebelum hijrah. Tentu di sana ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang menyatakan barakallahu fikum satu tahun dua bulan sebelum hijrah, sebagaimana dikatakan al-imam Ibn Abdul Bar rahimahullahu ta'ala. Wa aktsarul ulama, dan mayoritas para ulama menyatakan bahwasanya al-Isra wal Mi'raj terjadi tiga tahun sebelum al-hijrah. Tiga tahun sebelum hijrah ke Madinah. Naam, Rasulullah alaihi salatu wassalam salat di Makkah selama tiga tahun, dan pada waktu itu belum disyariatkan al-adhan. Al-adhan baru disyariatkan ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam mukim di Madinah. Sehingga beliau melaksanakan salat tanpa azan, dan dilaksanakan dua rakaat dari salat rubaiyah, salat yang empat, zuhur, asar, dan isya, itu dilaksanakan dua rakaat, kecuali subuh memang dua rakaat, dan maghrib tetap sebagaimana adanya dilaksanakan dengan tiga rakaat. Ikhwan fi din azzakumullah. Adapun sifat al-Isra wal Mi'raj al-mustafadah minan nusus, yang diambil dari nusus. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir fi tafsirihi, berkata al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, wal haqqu annahu alaihi salam usriya bihi yaqazatan la manaman. Yang hak, yang benar, bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam di Isra Mi'rajkan oleh Allah Azza wa Jal yaqadah, dalam keadaan terjaga, dalam keadaan bangun, bukan dalam mimpi. Bukan dalam mimpi. Karena banyak yang mengklaim bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam di Isra Mi'rajkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam mimpi. Di dalam mimpi. Lantas apa bedanya dengan kita? Nah, kita juga terkadang dalam mimpi sudah merasa di Mekah, tiba-tiba 3 menit kemudian sudah di Spanyol. Nah, terus pindah ke India. Lah, apa bedanya dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam? Min Makkah ila Baitul Maqdis, dari Makkah ke Baitul Maqdis, rakiban al-Buraq, dengan mengendarai al-Buraq. Naam. Falamma antaha ila babil masjid, tatkala beliau sampai di pintu masjid, di pintu Masjidil Aqsa, maka beliau menambatkan al-Buraq di sisi pintu, kemudian masuk ke dalamnya. Fasalla fi qiblatihi tahiyatal masjid rak'ataini. Maka beliau salat di kiblatnya, salat tahiyatul masjid, na'am, dua rakaat. Thumma utiya bil mi'raj, kemudian didatangkan al-mi'raj. Al-mi'raj kasullam dhu daraj, seperti tangga yang memiliki apa namanya, tingkatan-tingkatan, yurqa fihi, yang dinaiki. Fasa'ada fihi ila sama'id dunya, lalu beliau naik ke langit dunia, terus sampai ke langit yang ketujuh. Naam, sampai ke langit yang ketujuh. dan di setiap tingkatan langit beliau melewati para anbiya, wasallama 'alal anbiya, dan beliau mengucapkan salam kepada para anbiya yang ada di langit sesuai dengan tingkatan dan derajat mereka. Jibril alaihi salam memberitahu, "Naam, ini adalah bapakmu Adam, bapakmu Ibrahim. Naam, ini saudaramu Musa," seterusnya. Naam, hatta marra bi Musa al-Kalim fi sadisah, hingga beliau melewati Nabiullah Musa Kalimur Rahman di langit yang keenam. Nabiullah Musa berada di langit yang keenam. Wa Ibrahim al-Khalil fi sabi'ah, Ibrahim di atasnya di langit yang ketujuh. Thumma jawaza manzilatahuma, kemudian beliau melewati kedudukan keduanya, melewati langit keenam, melewati lagi langit yang ketujuh, melampaui Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Naam, sampai beliau intaha ila mustawa, ke puncaknya, puncak langit. Yasma'u fihi sarifal aqlam, beliau mendengar padanya gemuruh pena, pena yang mencatat catatan takdir makhluk. Ini adalah makhluk Allah Azza wa Jalla yang Allah menciptakan al-qalam qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50 alf sana. Allah menciptakan al-qalam 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ketika Allah menyatakan uktub, tulislah. Qala wa ma aktub, apa yang aku tulis ya Allah? Uktub maqadir al-khalaiq, tulislah takdir-takdir makhluk ila antaqumas sa'ah, sampai hari kiamat. Ini disebutkan di dalam hadis bahwa awwalu ma khalaqallahu ta'ala al-qalam, makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam. Dijelaskan para ulama, di sana ada hadis yang lain bahwasanya makhluk yang pertama Allah ciptakan adalah al-arsy. Adalah al-arsy. Ini adalah dua dalil yang kelihatannya bertentangan. Namun para ulama menjamak, sebagaimana Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menerangkan, barakallahu fikum, sebagaimana disebutkan jika tidak salah ingat dalam syarah Kashfus Syubuhat. Naam, bahwasanya atau disebutkan dalam Al-Qaulul Mufid bahwa al-qalam dianggap sebagai makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah ditinjau dari makhluk Allah yang nampak ini, dari seluruhnya, langit, bumi, lautan, gunung-gunung, dan binatang-binatang seluruhnya. Maka al-qalam adalah makhluk yang pertama kali Allah ciptakan. Akan tetapi secara mutlak, secara keseluruhan dari makhluk Allah Azza wa Jalla, maka makhluk yang paling pertama Allah ciptakan adalah al-arsy. Dan antum telah mengetahui bagaimana besarnya makhluk Allah al-arsy. Naam, di mana disebutkan bahwa al-kursi antum dengar dalam ayatul kursi, bahwa kursi itu dibandingkan dengan langit dan bumi. Langit dan bumi jika dibandingkan dengan kursi, maka langit dan bumi yang tujuh itu kahilqatin, seperti sebuah gelang. Ya, sebuah gelang yang dilemparkan di tengah padang pasir yang luas sekali. Maka padang pasir yang luas itu adalah gambaran tentang kursi, dan hilqah atau gelang itulah langit dan bumi. Sementara perbandingan antara arsy dengan kursi seperti itu pula. Naam, kursi itu bagikan sebuah gelang yang dilemparkan di tengah padang pasir yang luas sekali. Itulah gambaran tentang besarnya arsy Allahu Azza wa Jal. Naam, khuan fi din azzakumullah. Dan masing-masing dari tingkatan langit, naam, dari tingkatan langit itu jarak perjalanan 500 tahun perjalanan. Langit satu ke langit kedua sampai langit yang ketujuh masing-masingnya Na'am barakallahu fikum, itu 500 tahun perjalanan. Baik, kita lanjutkan. Wa ra'a sidratul muntaha, dan beliau Rasulullah alaihi salatu wasallam melihat sidratul muntaha. Di sana beliau melihat firasy min zahab, ranjang yang terbuat dari emas, wa alwanin mutaaddidah, warna-warna yang bermacam-macam, wa ghasyiyatha almalaika, ditutupi oleh para malaikat. Wa ra'a hunaka Jibril ala suratihi, dan Rasulullah juga melihat di sana Jibril dalam wujud aslinya, yaitu lahu sittu mi'ati jinah, bahwa Jibril memiliki 600 sayap. Wa kullu jinahin qad saddal ufuq, yang masih atau masing-masing per satu sayapnya itu memenuhi ufuk. Memenuhi ufuk. Wa ra'a rafrafan akhdar qad saddal ufuq, dan beliau juga melihat bantal berwarna hijau yang memenuhi ufuk. Wa ra'a al-baital ma'mur, dan beliau melihat Baitul Ma'mur, na'am, yang ada di langit. Summa yata'abbaduna fihi, kemudian mereka beribadah di dalamnya. Summa la ya'uduna ilaihi ila yaumil qiyamah, dan mereka tidak kembali lagi sampai hari kiamat. Wa ra'a al-jannata wan nar, dan beliau melihat surga dan neraka. Wa faradallahu alaihi hunalika salawat khamsin, dan Allah Azza wa Jalla memfardukan salat 50 kali. 50 kali salat, bukan 50 rakaat ya, 50 kali salat. Summa khaffafaha ila khamsin, kemudian Allah Azza wa Jalla meringankannya sampai 5 kali sebagai bentuk rahmat kepada hamba-hambanya. Dan di sini barakallahu fikum, terdapat perhatian yang besar tentang keagungan salat. Tentang keagungan salat. Dari sisi mana betapa agungnya perkara salat? Dari sisi bahwa tidak ada apapun dari syariat yang Allah Azza wa Jalla syariatkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam yang prosesi kewajibannya, naam, dilakukan dengan perjalanan al-mi'raj. Faham ini? Tayyib, thumma habata ila baitil maqdis, kemudian beliau turun kembali kepada baitul maqdis. Wa habata ma'ahul anbiya, dan turun pula bersamanya para anbiya, para nabi. Nah, bagaimana bentuknya? Wallahu a'lamu bis-shawab. Fa shalla bihim, maka beliau salat bersama mereka. Naam, di Baitul Maqdis ketika turunnya. Ketika turunnya. Wa yahtamil annaha as-subh, dan dimungkinkan itu terjadi pada salat subuh di hari itu. Sebagian manusia ada yang menganggap, kata Imam Ibnu Katsir, annahu ammahum fis sama, bahwa beliau mengimami mereka di atas langit. Naam, sebagaimana antum sering dengar salawatan-salawatan yang dibunyikan di masjid-masjid itu sebelum azan, gimana? Ada yang bisa nyebutkan? Anda ingat enggak? Anda sering dengar ini di masjid-masjid. Di Jember sering sekali. Hah? Coba dikeraskan, Pak Adib. Terus? Terus? Belum sampai ke kalimat yang menyebutkan bahwa beliau mengimami mereka di atas langit. Fasalla kullu man fis sama'i wa antal imam, kalau enggak salah begitu. Nah, salatlah semua yang ada di langit dan engkau menjadi imam. Kurang lebih begitu. Nah, kalau mau memastikan, coba ikut anak ke Jember besok. Nah, khawan fidin azzakumullah. Maka Al-Imam Ibn Katsir menyebutkan, walladhi tazaharat bihir riwayat, annahu ammahum bi Baitul Maqdis. Yang nampak dari riwayat-riwayat adalah bahwa beliau mengimami mereka di Baitul Maqdis. Naam. Dan yang zahir adalah annahu ba'da ruju'ihi ilaih. Setelah kembalinya. Jadi prosesnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, baru Mi'raj ke atas langit, dari langit Baitul Maqdis baru balik ke Makkah, bukan langsung ke Makkah, tetapi kembali lagi. Naam. Yang zahir menunjukkan bahwasanya itu terjadi setelah rujuk, setelah kembali, li'annahu lamma marra bihim fi manazilihim, karena tatkala beliau melewati para anbiya pada tingkatan-tingkatan langit, na'am ja'ala yas'alu anhum bi Jibril wahidan wahidan. Naam. Maka beliau bertanya tentang mereka, atau para anbiya itu bertanya tentang Rasulullah, siapa dia, apakah dia telah diangkat. Nah, maka dikabarkan bahwasanya dia adalah saudaramu Musa, ini bapakmu Ibrahim, naam, dan seterusnya. Wa hadza huwa al-la'iq, dan ini yang tepat. Naam. Lalu kemudian setelah mereka terkumpul di Baitul Maqdis, sekali lagi dengan gambaran tadi bahwa dalam keadaan Baitul Maqdis adalah tempat para anbiya tersebut. Naam. Summa azhara syarafahu wa fadlahu bi taqdimihi fil imamah. Lalu ditampakkan keagungan, kemuliaan Rasulullah dengan dimajukannya beliau sebagai imam. Wa dzalika an isyarati Jibril. Berdasarkan isyarat dari Jibril alaihi salam agar Rasulullah maju sebagai imam. Thumma kharaja min Baitul Maqdis, kemudian keluar dari Baitul Maqdis. Faraqibal buraq, kemudian mengendarai buraq. Wa'ada ila Makkah bighalas, dan kembali ke Makkah bighalas. Al-ghalas maknanya masih remang-remang, masih remang-remang di malam tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 1 atau jilid 3 halaman 23. Ikhwan fiddin azakumullah, pembahasan berikutnya adalah hal kanal isra'u bi badanihi alaihi salam wa ruhuhu au bi ruhihi faqat. Apakah Isra itu dengan badannya dan ruhnya, ataukah ruh saja? Ataukah ruh saja? Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala menyebutkan ikhtalafan nasu, manusia berbeda pendapat, apakah al-Isra dengan badan dan ruh ataukah ruh saja? Ala qaulain, terbagi menjadi dua pendapat. Fal aktsaruna minal ulama ala annahu usriya bi badanihi wa ruhihi yaqadatan la manaman. Mayoritas para ulama menyatakan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam diisrakan dengan badan dan ruhnya ketika dalam keadaan terjaga, terbangun, bukan dalam mimpi. Wa dalilu ala dzalika qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ayat yang telah kita bacakan tadi. Fat tasbih, antum lihat awal ayat Allah menyatakan subhana, maha suci Allah. At-tasbih, kata naam beliau, innama yakunu indal umuril izam, itu hanya terjadi adanya tasbih pada perkara yang besar, pada perkara atau sebuah kejadian yang besar. Lah, kalau seandainya itu terjadi dalam mimpi, lam yakun fihi syai'un kabir, itu bukan perkara yang besar. Salah lah, benar tak? Bukan perkara yang besar kalau cuma mimpi. Cuma mimpi saja kok. Naam. Seseorang yang Masya Allah misalnya. Fuh, si fulan tadi luar biasa terbang. Ada 10 truk mau nabrak anak kecil langsung diambil dibawa terbang naik di atas loteng 3 lantai di atas rumah. Terus gimana akhirnya? Ya akhirnya dia bangun karena terjadi tadi mimpi. Ya, apa yang besar ya akhi kalau itu cuma mimpi? Maka perhatikan barakallahu fikum kalimat at-tasbih. Innama yakunu 'indal umuril 'idham. Adanya tasbih untuk menunjukkan sesuatu yang besar. Falau kana manaman, kalau itu hanya sekedar mimpi. Lam yakun fihi syai'un kabir, bukan hal yang besar. Walam yakun musta'zaman, dan bukan hal yang agung. Naam. Walama badarat kufaru Quraisy ila takdzibihi, dan tidak mungkin orang-orang Quraisy mendustakan Rasul. Ketika beliau mengabarkan kepada mereka bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam telah melakukan perjalanan Al-Isra' wal-Mi'raj. Dan mereka senang. Tatkala Rasulullah mengabarkan tentang perjalanan Al-Isra' wal-Mi'raj, kaum Quraisy senang. Senangnya apa? Mereka punya celah lagi untuk menyatakan Rasulullah ini seorang pendusta, seorang yang gila. Nah, kenapa? Coba dia mengaku katanya melakukan perjalanan Isra. Naam, perjalanan dari Masjidil Haram ke Palestina, naik ke atas langit, pulang ke Baitul Maqdis, balik lagi dalam satu malam. Naam. Maka mereka menyatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Lihat temanmu, sahabatmu itu, apa yang dia katakan?" Kata Abu Bakar, "Apa yang dia katakan?" "Dia menyatakan begini, begini, begini." "Kalau dia menyatakan seperti itu," kata Abu Bakar, "maka benar terjadi sebagaimana yang dia katakan. Aku membenarkan dia." Makanya beliau disebut dengan As-Siddiq. Naam. Yang membenarkan Rasulullah di saat manusia mendustakan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mereka biasa, tidak masuk akal mereka. Biasa kami perjalanan zihaban, itu satu bulan pergi. Wa iyaban, kembali pulang juga perjalanan satu bulan. Harus ditempuh 2 bulan berturut-turut. Nah, makanya mereka meminta bukti. Coba sebutkan kepada kami berapa tiang-tiang yang ada di Masjidil Aqsa. Wa Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkannya secara rinci kepada mereka, tetapi mereka tetap saja mendustakan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Lah, kalau kemudian Rasulullah menyatakan itu cuma mimpi, mereka tidak akan mungkin mendustakannya. Nah, walamma irtaddat jama'atun mimman kana qad aslam, dan tidak akan murtad orang-orang yang sudah Islam. Jadi ternyata barakallahu fikum, perjalanan Al-Isra wal Mi'raj dan pengkabaran Rasulullah kepada manusia ini juga menjadi batu ujian. Sebagian yang telah Islam menjadi murtad dari orang-orang yang belum kokoh imannya. Nah, dari penduduk Quraisy. Demikian juga fa innal abda, kalimat al-abd, al-abd, subhanalladzi asra bi'abdihi. Innal abda ibaratun an majmu'ir ruhi wal badan. Itu adalah ibarah tentang majmu' perkumpulan antara ruh dengan badan. Wa qad qala ta'ala, dan Allah telah menyatakan, asra bi'abdihi lailan, telah memperjalankan hambanya pada malam hari. Tayyib. Wa aydan qala subhanah, dan juga Allah Azza wa Jalla menyatakan, ma zaghal basaru wa ma tagha, pandangannya tidak berpaling dan tidak melampaui. Dalam surah An-Najm ayat 17. Naam, ayat-ayat yang ada dalam surah An-Najm ini sedang mengkisahkan dan menggambarkan tentang apa-apa yang disaksikan Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam perjalanan al-mi'raj. Antum bisa buka di Al-Quran. Naam. Pandangan Rasulullah tidak berpaling dan tidak melampaui. Lah, kalimat al-basar dalam ayat ini, al-basar adalah min alatiz zatilar ruh. Itu alat zat. Ya, pandangan mata itu, itu perangkat apa? Perangkat zat badan kita. Bukan perangkat ruh. Ya. Naam. Wa aidan fa innahu humila 'alal buraq. Juga yang menguatkan bahwa beliau melakukannya yaqadatan la manaman, dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan tidur dan bermimpi, adalah beliau mengendarai buraq. Mengendarai al-buraq. Wa huwa dabbatun bayda. Naam, yaitu binatang berwarna putih. Yang buraq ini binatang hasil dari apa istilahnya? Kawin silang ya, antara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara apa? Naam. Lah, kalau orang menggunakan kendaraan, kata Syekh, wa innama yakunu hadza lil badan, ini untuk badan, la ruh. Ruh itu tidak butuh kendaraan. Nah, ruh tidak butuh kendaraan. Li'annaha la tahtaju fi harakatiha ila markabin tarkabu alaihi. Karena ruh tidak butuh kepada, na'am, di dalam pergerakan ruh itu kepada markab, kendaraan yang dia kendarai. Ikhwan fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Dan pendapat yang kedua adalah sebagaimana telah kita isyaratkan, yang mereka menyatakan bahwa Rasulullah alaihi salatu wasalam itu di Isra Mi'rajkan dengan ruhnya saja tanpa dengan badannya, dan telah kita sebutkan bantahan-bantahannya. Di antara dalil yang mereka katakan, innal Isra kana bi ruhihi la bi jasadihi, bahwa Isra itu dengan ruh bukan dengan jasad, adalah hadis yang datang dari riwayat Syarik bin Abi Namr an Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas. Wa fihi, di dalamnya disebutkan dalam riwayat Anas Ibni Malik radhiyallahu an, thumma istayqadtu, lalu aku bangun, kata Rasulullah, fa idza ana fil hijr, ternyata aku sudah berada di hijr, hijr Ismail, naam, di Ka'bah. Wa qad ujiba anhu bi jawabain, ini riwayat ini dijawab dengan dua jawaban. Ahaduhuma, jawaban yang pertama, anna hadza ma'dudun min ghalatati syarik, bahwa ini dikategorikan termasuk dari kekeliruan syarik. Naam. Dalam periwayatan. Kenapa? Faqad ghallata al-huffadhu syarikan fi alfadhin adidah min hadits al-Isra. Karena para huffadh, para hafid-hafid, ya, para thiqat, orang-orang yang thiqah dalam periwayatannya, mereka telah menganggap bahwasanya syarik itu keliru dalam lafaz-lafaz yang bermacam-macam tentang hadis al-Isra. Syarik rahimahullahu taala, na'am, menyebutkan berbagai macam riwayat yang berbeda-beda tentang hadis al-Isra. Maka para huffaz mereka menyatakan bahwa syarik ini keliru. Asani, yang kedua jawabannya, annal istiqadha mahmulun 'alal intiqali min halin ila hal. Kalimat istiqad, bangun itu, juga maknanya dilarikan kepada makna berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, atau dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Bangun. Bangun itu tidak harus bermakna mimpi, ya enggak? Naam. Dan Asy-Syaikh wa qala Ibnu Katsir, dan Al-Imam Ibnu Katsir menyatakan, wa hadzal hal hamal, dan kemungkinan ini yang kedua ini, ahsan, lebih bagus minat taglid, daripada dikatakan bahwa syarik ini terjadi ghalab, terjadi kekeliruan. Wallahu a'lam. Bisa difahami ya ikhwan? Tayyib. Ikhwan fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Sebagaimana telah ana isyaratkan tadi bahwa sekian banyak pendapat yang muncul tentang permasalahan al-Isra'u wal-Mi'raj. Asy-Syaikh Al-Fauzan menyebutkan atau Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan sebagaimana pula dalam tafsir beliau pada jilid 3 halaman 22 sampai 23, wa qad sarraha ba'du al-muta'akhirin bi annahu alaihi salam usriya bihi marratan min Makkah ila Baitul Maqdis faqat. Sebagian mutaakhirin menyebutkan secara jelas, secara terang-terangan, bahwa beliau diisra'kan satu kali dari Makkah ke Baitul Maqdis saja. Hanya dari Makkah ke Baitul Maqdis tok. Wa marratan, dan satu kali lagi, min Makkah ila sama'i faqat, dari Makkah langsung ke langit. Ini seputar berbagai macam pendapat seputar apa? Al-Isra wal Mi'raj. Wa marratan ila Baitul Maqdis. Satu kali juga dari Makkah ke Baitul Maqdis kemudian naik ke langit. Wa fariha bidzalikal maslak bihadzal maslak, dan senanglah dengan metode ini. Barakallahu fikum. Beberapa pihak, dan Asy-Syaikh kemudian menyatakan atau Al-Imam Ibnu Katsir, wa hadza ba'idun jiddan, ini sangat jauh dari kebenaran. Pendapat yang menggabungkan ini tadi, satu kali dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian satu kali dari Baitul Masjidil Haram langsung naik ke atas langit. Kemudian disebutkan gambaran yang ketiga seperti yang antum kenal. Walam yunqal hadza an ahadin minas salaf. Ini tidak dinukilkan dari seorang pun dari salaf. Walau ta'addada hadza ta'addud, seandainya Rasulullah alaihi salatu wassalam melakukan al-Isra wal Mi'raj berbilang jumlahnya, la akhbaran nabiyyu bihi ummatahu. Mesti Rasulullah akan mengabarkan kepada umatnya. Walan walanaqalahun nasu ala ta'addud wa tikrar, dan manusia akan menukilkan tentang berulang-ulangnya proses perjalanan al-Isra'u wal Mi'raj. Lah antum sendiri yang antum dengar selama ini jujur sebelum kena syubhat ini ya. Isra' Mi'raj itu sekali atau berulang-ulang? Hanya sekali ya. Hanya sekali. Naam, anak katakan sebelum kena syubhat. Karena tadi ini yang kita sebutkan adalah syubhat. Naam, bahwasanya ada sebagian pihak yang menyatakan bahwa Isra Mi'raj itu naam terjadi seperti yang sudah kita sebutkan barakallahu fikum. Lah, bahkan yang lebih parah lagi kata Syekh menyebutkan wa za'ama ba'dus sufiyah, sebagian sufi mengaku, sebagian sufi mengaku, annal mi'raja waqa'a lahu 30 marrah, terjadi sebanyak 30 kali. Mi'raj terjadi sebanyak 30 kali. Wa qala ba'dhum, sebagian lain menyatakan 34 marrah, 34 kali. Subhanallah. Wahidatan minha bi jismihi asy-syarif, satu kali dengan badannya dan yang lainnya dengan ruhnya. Jadi dari 34 itu atau 30 kali, sekali dengan jasadnya dan ruhnya, yang lainnya dengan ruhnya saja. Waqila, dan dikatakan pula kanal Isra' marrataini. Isra' itu dua kali. sekali ketika terjaga, sekali juga dalam mimpi. Lah, dalil yang menyebutkan dua kali, satu terjaga, satu ketika mimpi, sepertinya mereka ingin menggabungkan, menjamak. Apa istilahnya kalau menjamak itu? Ya, mengumpulkan bahasa lainnya apa? Mengkompromikan. Naam. Insyaallah orang Cilacap ini. Ya, mengkompromikan antara hadis syarik, ya. Barakallahu fikum, pada kalimat tsumma istaiqadtu. Lalu aku terbangun. Dan ingin mengumpulkan, mengkompromikan antara riwayat ini dengan riwayat-riwayat yang ada. Naam. Sebagian yang lain menyatakan terjadi tiga kali. Marratan qablal wahyi, satu kali sebelum wahyu, turunnya wahyu. Wa marrataini ba'dah, dan dua kali setelahnya. Ini memang sangat membingungkan. Baik, kesimpulannya untuk mengentaskan kebingungan kita. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, berkata Imam Ibnu Al-Qayyim sebagaimana disebutkan dalam Zadul Ma'ad, dalam kitab Zadul Ma'ad karya Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, ya ajaban li haula'i alladziina za'amu annahu kana miraran, sungguh mengherankan terhadap orang-orang yang mereka mengklaim bahwasanya al-Isra wal Mi'raj terjadi berulang-ulang. Bagaimana bisa mereka membolehkan diri mereka untuk menyangka bahwa setiap kali proses perjalanan al-Isra'u wal-Mi'raj, Allah wajibkan salat 50 kali. Iya. Karena proses pewajiban salat itu ketika al-Isra'u wal-Mi'raj. Ketika Mi'raj. Lah, apakah kemudian kalau mereka menyatakan bahwa Isra' Mi'raj itu terjadi berulang-ulang, berarti pewajiban salat juga terjadi berulang-ulang? Sungguh sangat mengherankan, kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Thumma yataraddadu baina rabbihi wa baina Musa. Lalu Rasulullah bolak-balik lagi antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabiullah Musa. Karena Musa memberi saran, wahai Muhammad, naam, mintalah kepada Rabbmu untuk diringankan, aku sudah mencobanya bagi umatku, mereka tidak sanggup melakukannya. Datang menghadap kepada Allah, dikurangi. Naam, ketika balik bertemu lagi dengan Musa, disuruh minta lagi keringanan, terus berulang-ulang sampai akhirnya Allah Azza wa Jalla jadikan 5 kali dalam sehari semalam. Itu pun kata Rasulullah dalam hadis beliau, hiya khamsun wa hiya khamsun, salat ini 5 kali tapi dalam timbangan mizan senilai dengan 50 kali salat. Kenapa? Rahasianya, karena setiap amalan Allah lipat gandakan menjadi berapa? 10 kali, berarti 5 kali kali 10 menjadi 50 kali. Ikhwan fiddin azakumullah. Kemudian kata Imam Ibnu Al-Qayyim, hatta tasira khamsan, hingga menjadi 5, fayaqul, kemudian Allah menyatakan, amdaitu faridati, telah aku wajibkan kewajibanku bagi hambaku, yakni kewajiban salat, wa khaffaftu an ibadi, dan aku ringankan bagi hambaku. Summa yu'iduha fil marrati tsaniyah ila 50, kemudian kembali kali yang kedua sampai 50. Naam, sampai 6. Summa yahuttuha ila 50. Naam. Dan 50 kali menjadi 5 kali. Baik, ikhwan fi din azakumullah. Ini sesi yang pertama, insyaallah pada sesi kedua kita akan masuk pada poin yang kedua dari kekhususan Rasulullah secara umum, yang merupakan kekhususan yang besar yaitu tentang keumuman risalah Rasulullah alaihi salatu wassalam dan bantahan atas orang-orang yang mengingkarinya. Wassallallahu wasallam baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.